atau punya berdakwah melalui video, semisal mengambil gambar Ustaz yang sedang mengisi kajian, artinya disiarkan langsung video gitu ya, atau Ustaz yang foto. Kalau yang foto nggak boleh. Atau kalau yang dimaksud adalah misalnya pengajian, kemudian di syuting ada monitor untuk dilihat sama pihak putri, atau disiarkan live. Yang semacam ini adalah jelas di kalangan para ulama. Mayoritas ulama kita melarang. Sebagian mereka mengatakan boleh dengan persyaratan live siar langsung. Tanya jalan langsung. Kalau kita di teman-teman putri persyaratannya aman dari kita. Aman dari yang pihak putrinya itu aman tidak terpisah sama ustaznya. Yang keempat tidak menggunakan yang semacam ini kalau tidak menggunakan hal-hal yang semacam ini kalau itu.